Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa larazwaji Rasulillah wa ahli bayti wa dhurriyati wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'an bi ihsanin ila yumiddin wa larwah jamil awliya' wa salihin wa syuhada' wal muqarrabin wal ulama'il amilin wal fukaha' wal muhadithin wal mufassirin wal a'immatil mustahidin wa muqallidin wa jami'i musannifil kutubin nafi'ah khususan al-rukud bil-irsyad wa ghawthil ibad wal-bilad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa masyaikihim wa talamidatihim al-muntasimilim wa muhibihim wal-mutalikina bihim wal-arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal-arwah jami' masyaikina wa muallimina wa dhabil hukuki alayna wa amwat ahli hadhil balda min ahli la ilaha illallah wa ahyam ila yawmiddin anna allaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yiskinuhum al-jannah wa yu'idu alayna min barakatihim, asrarihim, anwarihim, ulumihim, manafahatihim fi ad-din wa ad-dunya wal akhirati. Al-Fatiha. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fi ad-darain amin. Wa alam anna unwana sa'adati an yuwaffiqallahu al-'abda lil-'amali salihi fi hayatihi wa yuyassirahu lahu wa unwana shaqawati an la yuyassara lil-'amali salih wa yubtala bil-'amali su'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Man khuliqa lil jannah yusira li amali ahli jannah. Wa man khuliqa lin nar yusira li amali ahli nar. Wa lamma qabadallahu al qabdatain qala li qabdati su'ada haula'i lil jannah wa bi amali ahli jannah ya'malun. Wa qala li qabdati al ashqiya wa haula'i lin nar wa bi amali ahli nar ya'malun. Thumma alam anna al-mu'min al-basir bid-din anna al-mu'min al-basir bid-din ar-rasikha fil ilmi wal yaqin huwa alladhi yuhsinu al-amala lillah wa yastahidu fi dhalika bi kulliyatihi thumma ya'tamid ala Allah wa ala fadlihi wa la ya'tamid ala amalihi wa ihsanihi wa ala hadha al-wasfi madal anbiya'u wal ulama'u wa salihus salafi wal khalaf alaihimus salam wal rahma wal ridwan wa ila dhalika ashara sallallahu alaihi wa sallam biqawlih lan yadkhula ahadun al jannata bi amalihi qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yataghamadani allahu bi rahmatih. Wa'lam, dan ketahuilah, anna unwana sa'adah, bahwa tanda keberuntungan, tanda keselamatan, an yuwaffiqallahu, Allah memberikan taufik al-abda kepada seorang hamba lil amali saleh, untuk berbuat amal kebaikan fi hayati, di dalam kehidupannya. Wa yuyassirahu lahu, dan Allah memudahkan amal saleh itu lahu, untuk hamba. Keberuntungan memiliki tanda. Keberuntungan dalam arti masuk surganya Allah, masuk ke tempat yang paling istimewa, itu beruntung. Nah, bukan beruntung itu memiliki banyak harta, jabatan, dan yang lain sebagainya. Tapi keberuntungan itu ketika kita bebas daripada azab dan masuk surganya Allah, sesuai di dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Imran, Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Katanya Allah, siapa yang dijauhkan, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dia adalah benar-benar beruntung. Dia benar-benar beruntung. Itu orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu ketika bebas daripada azab dan neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang yang beruntung ini memiliki tanda. Tandanya apa? Tandanya Allah berikan kekuatan untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan. Allah berikan taufik. Taufik itu kemampuan, kuat dalam melakukan ketaatan. Jadi Allah berikan taufik, dia bisa berbuat amal soleh di masa hidupnya di atas dunia. Jadi kalau dia beramal soleh, tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah baik, ini berarti tanda keberuntungan. Bukan hanya sekedarnya setahun sekali misalnya beramal soleh, enggak. Jadi dia bisa beramal soleh dalam kesehariannya. Berjalan hari demi hari dari waktu hidupnya di atas dunia, dia melakukan amal soleh. Dan amal soleh itu dilakukan dengan dia mudah, gampang. Jadi diberi taufik oleh Allah bisa melakukan amal soleh dan dimudahkan. Mau ngaji enteng, ringan. Ada rasa berat, mudah bagi dia untuk melawannya. Lah, ini berarti Allah berikan taufik. Dan Allah mudahkan bagi dia untuk beramal soleh. Ini tandanya orang yang beruntung. Itu garis besar, tanda besar. Tanda besar. Bukan berarti orang yang selalu seperti itu berarti dia adalah orang beruntung, belum tentu. Tapi itu garis besarnya. Jadi garis besar orang yang dimudahkan melakukan amal soleh dan dia senang melakukan amal soleh, itu berarti tanda keberuntungan. Sebaliknya, tanda celaka yaitu tidak dimudahkan oleh Allah untuknya melakukan amal soleh, malah terus-menerus melakukan amal kejelekan. Jadi mau melakukan amal soleh itu berat. Hanya selalu niat, hanya selalu karep, tapi tidak pernah kelakon. Tidak pernah berbuat. Malah justru dia lebih senang melakukan kejelekan, melakukan kemaksiatan, dan mudah. Jadi kalau untuk melakukan ketaatan, wabot, soro, tapi kalau melakukan kejelekan, gampang, ringan. Nah, seperti ini nih, ada tandanya juga dalam kehidupan kita. Kita kalau untuk nyumbang kebaikan, sedikit, seperti banyak, seperti besar. Tapi kalau untuk kejelekan, coba. Setitik, isin, sungkan. Akhirnya ngeyake. Dan gak merasa banyak. ngasih besar, ngasih banyak, tapi nggak merasa. Coba di wilayah-wilayah, di daerah-daerah yang masih 17 Agustusan dengan orkesan. Dari rumah ke rumah ditarik. Perintah dari kelurahan. Katanya ini mangewu. Isin. Sungkan. Akhirnya ngasih 50 ribu. Dan itu dianggap kecil. Tapi kalau untuk pengajian, untuk kebaikan, waduh, 5.000 itu bos makai banyak ini, besar ini, dan tidak sungkan. Ini berarti apa? Dimudahkan melakukan kejelekan, berat melakukan kebaikan. Ini tanda sifatnya orang celaka. Jadi orang yang celaka itu dimudahkan melakukan kejelekan dan dia tidak pernah lepas dari kejelekan. Jadi kejelekan itu mudah bagi dia, gampang. Tidak sorop blas. Subhanallah, punya rencana jelek itu selalu terlaksana. Tapi kalau kebaikan, enggak pernah terlaksana. Cuma karep tok mulai bien, sampai sekarang enggak pernah terlaksana. Tapi kalau kejelekan, subhanallah, enggak ada rencana kejelekan itu yang enggak jadi. Mesti good, mesti kelakon, dimudahkan oleh Allah. Ini tanda celaka. Ini tanda celaka. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Katanya Nabi, berbuatlah kalian. Setiap orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai tujuan akhirnya nanti buat dia. Setiap manusia itu kan sudah ditentukan oleh Allah, min ahlil jannah atau min ahlin nar, sudah ditentukan oleh Allah dari sejak berada di rahim. Sejak berada di rahim ibu, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dia itu min ahli suada, dari orang yang beruntung dengan surga, atau min ahli asqiya, atau min ahli syaqawa, dari orang yang celaka, min ahlina, dari penduduk neraka. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Lah ketika di kehidupan dunia itu nampak. Nampak untuk apa kita diciptakan ini? Untuk surga atau untuk neraka itu sudah kelihatan. Dari apa? Dari amalnya. Kenapa? Setiap orang itu dimudahkan tujuan akhirnya. Di sekarang ini dimudahkan untuk dia untuk tujuan akhirnya. Kalau dia dimudahkan melakukan kebaikan, ketaatan, berarti insya Allah tujuan akhirnya adalah surga. Tapi kalau dia di kehidupan dunianya dimudahkan melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kejelekan, berarti tujuannya, tujuan akhirnya adalah neraka. Karena itu Nabi mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Untuk apa dia diciptakan? Di setiap orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan? Man khuliqalil jannah, siapa yang diciptakan oleh Allah untuk menghuni surga? Siapa orang yang diciptakan oleh Allah untuk menghuni surga? Yusira li amali ahli jannah, akan dimudahkan oleh Allah melakukan amalan penduduk surga. Ketaatan, kebaikan, ibadah dia kerjakan, semangat, senang, bahagia. Nah ini berarti dia diciptakan oleh Allah untuk menghuni surga. Tapi sebaliknya, waman khuliqalin nar, siapa yang diciptakan untuk menghuni neraka? Yusira li amali ahlina, dimudahkan oleh Allah melakukan perbuatan penduduk neraka. Dimudahkan untuk melakukan amalan penduduk neraka yang diciptakan untuk menghuni neraka. Jadi yang diciptakan untuk surga, dia akan mudah melakukan ketaatan, kebaikan, senang, bahagia mengerjakannya. Tapi orang yang diciptakan oleh Allah untuk neraka, dia akan senang, bahagia dengan kemaksiatan dan kemungkaran, bahkan bangga. Bangga. Sekarang bangga orang menjadi penduduk neraka itu bangga, diumumno malah. Diumumkan. Diumumkan lewat lisannya, diumumkan lewat medianya dan yang lain sebagainya, bangga. Coba kita lihat di medsos. Wah, ciuman dengan pacarnya. Dan itu perbuatan yang mungkar, perbuatan yang dosa. Oh, bangga, dia senang, diupload, ditunjukkan, bukan hanya kepada temannya di dunia atau temannya yang apa yang senegara sama dia, tapi dilihat semua orang. Bangga, dia senang. Terkadang menunjukkan bagian auratnya. Bahagia, ditunjukkan dia. Nah, ini man khuliqa linnar, orang yang diciptakan untuk menghuni neraka, dimudahkan untuk dia melakukan kemaksiatan, kejelekan, dimudahkan, bahkan dia berbangga. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memisah antara orang yang beruntung dengan orang yang celaka, Allah katakan haula lil jannah wa bi amali ahli jannah ya'malun, mereka ini penghuni surga. Dengan amalan penghuni surga mereka melakukan. Wahaula linar, mereka penghuni neraka. Wabi amali ahli nar ya'malun, dengan amalan penduduk neraka mereka beramal. Itu garis besar. Itu garis besar sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang lain. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainal jannah illa dhira' fayasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Katanya Nabi, ada seseorang dari kalian selama hidupnya atau kebanyakan dari hidupnya itu berbuat perbuatan penghuni surga. Sehingga diibaratkan oleh Nabi antara dia dengan surga ini tinggal sejengkal. Tapi mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala di saat kita berada di dalam ibu, dia min ahlin nar, sehingga ditutup usianya melakukan kemaksiatan, kemungkaran, masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, ada orang dalam hidupnya melakukan kemaksiatan, kemungkaran, sehingga antara dia dengan neraka hanya tinggal sejengkal. Tapi dia ditentukan oleh Allah min ahlil jannah, sehingga di akhir usianya bertobat, meminta ampun kepada Allah, sehingga dia masuk surga. Ada. Jadi ada. Itu garis besarnya saya katakan tadi, garis besarnya orang itu akan berbuat sesuai tempat tujuan akhirnya. Dan dia dimudahkan untuk itu. Itu garis besarnya, itu kebanyakan. Itu kebanyakan. Seperti di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya mutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang itu akan mati sesuai kebiasaan hidupnya. Seseorang akan meninggal sesuai kebiasaan hidupnya. Itu garis besar. Orang biasa minum akan meninggal minum. Orang biasa balapan meninggal dalam balapan. Orang biasa main remi meninggal dalam keadaan remi. Itu garis besar. Dan itu terjadi banyak, bukan sedikit. Yang senang balapan meninggal dalam balapan, banyak. Baik yang di luar ataupun di dalam negeri. Yang suka maksiat, meninggal dalam kemaksiatan, banyak. Yang meninggal dalam keadaan mabuk, yang meninggal dalam keadaan overdosis, yang meninggal dalam keadaan berzina dan lain sebagainya, banyak. Tapi ada beberapa yang keluar. Dalam arti itu tidak sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya maksiat tapi meninggalnya husnul khotimah. Ada, bukan enggak ada, tapi enggak banyak. Jadi kebanyakan meninggal sesuai kebiasaan hidup. Nah, karena itu ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadis ini. Semua orang akan dimudahkan sesuai tujuan akhirnya. Kalau dia tujuan akhirnya itu surga, akan dimudahkan melakukan kebaikan ketaatan. Tapi bukan berarti pasti. Bisa juga akhirnya dia akhirnya melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kita enggak boleh menilai orang. Tapi kita harus terus berusaha memperbaiki diri. Jangan kita menilai orang melupakan diri. Oh, mabuk tok itu. Iku togel tok itu. Nilai orang kita, melupakan diri kita. Atau merasa lebih baik. Loh, ini ada kesombongan ini berarti. Ketika ada kesombongan, hati-hati. Bisa jadi nantinya kita seperti dia, na'udzubillah min dzalik. Mestinya kalau kita melihat orang seperti itu, enggak perlu kita nilai, tapi kita memohon kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah aku dan dia. Dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama di dalam kebaikan, ketaatan sampai akhir hayat. Itu yang perlu. Itu yang bagus, bukan malah dinilai, malah dihakimi. Karena kiruan dihakimi, seakan-akan dia akan bebas, seakan-akan dia akan terhindar, padahal kita dan dia sama-sama nggak tahu. Malah justru kita ini harus khawatir. Jangan kita bangga dengan amal. Oh, berarti kalau saya dengar tadi itu diterangkan bahwa kalau orang sergap ngaji itu berarti tanda keberuntungan. Bosan mengawal diri. Lupa diri. Ya mestinya kita takut. Kita perlu pertahankan, kita perlu jaga, juga takut, khawatir. Kenapa? Tetap kita juga enggak tahu. Kita ditutup usia kita dalam keadaan apa, kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Tanda ada, tapi kita tetap belum tahu. Karena intinya itu di penutup usia, di saat ditutup usia kita, intinya itu di situ. Sekarang ini tandanya, tandanya kita menjadi orang beruntung, alhamdulillah, tandanya. Tapi tetap intinya itu ditutup usia dalam keadaan apa. Karena itu para salaf, mereka itu khawatir selalu. Karena apa? Mereka nggak tahu ditutup usianya dalam keadaan apa. Lalu dilanjutkan tuma alam. Kemudian ketahuilah annal mu'minal basira biddin, seorang mukmin yang benar-benar peka dalam agama, yang benar-benar perhatian di dalam agama, ar-rasikh fil ilm wa yakin, yang kokoh di dalam ilmu dan keyakinan, keimanan, walladzi yuhsinul amala lillah, dia selalu berusaha memperbaiki amal perbuatannya untuk Allah, karena Allah. Sifatnya apa? Orang mukmin yang benar-benar mengerti dalam agama. Orang mukmin yang benar-benar pekah di dalam urusan agama. Orang mukmin yang kokoh di dalam keimanan dan ilmu. Mereka itu selalu berusaha memperbaiki amal perbuatannya untuk Allah, karena Allah. Bukan hanya selalu berbuat baik atau memperbaiki, tapi wa yastahid fi dzalika bikulliyatih. Dia berusaha semaksimal mungkin melakukan amal ibadah untuk Allah, karena Allah, dengan keseluruhannya. Jadi tidak setengah-setengah. Enggak nanggung. Kerjanya itu maksimal. Bukan nanggung. Ngaji nanggung, maca Quran nanggung, sembahyang nanggung, wirid nanggung, ini nanggung. Ini nanggung ini. Enggak. Tapi orang mukmin yang kokoh di dalam keilmuan dan keyakinan, orang mukmin yang pekah di dalam agama, itu selalu berbuat amal baik, kebaikan, memperbaikinya dan maksimal dalam mengerjakannya. Ngaji, ngajinya maksimal. Sholat, sholatnya maksimal. Beribadah, ibadahnya maksimal. Nggak nanggung. Lah kita ini sementara nanggung semua. Sembayangi nanggung, ngaji ini nanggung, sodakonya nanggung, nyebarkan agama nanggung. Tapi kalau kerja makan, subhanallah maksimal. Ono kerupuk, metu tuku kerupuk. Ono sambele, ono kerupuk, kurang enak, metu tuku kerupuk. Minta yang maksimal. Ndak mau, eman, kurang enak lah ono kerupuk. Keluar, beli kerupuk. Tapi kalau ibadah, engko ae sik. Sae iki to ae saiki. Meneh terus meneng, meneh ae ditambah. Ini itu dan lain sebagainya untuk ibadah. Tapi orang mukmin yang peka, orang mukmin yang baik, yang faham, yang ngerti, mereka selalu memperbaiki dan mengerjakan maksimal. Kemudian ya'tamid 'alallah wa 'ala fadli, bersandar kepada Allah dan karunia-Nya Allah SWT. Jadi dia berbuat, bekerja, berusaha maksimal lalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bersandar dengan amal perbuatan dan kebaikannya. Tidak bersandar, tidak bersandar kepada amal perbuatan dan kebaikannya. Jadi enggak nganggep kebaikannya, enggak nganggep ibadahnya, amalnya. Jadi dia bersandar kepada Allah. Jadi dia berusaha mengerjakan dengan baik, dengan sempurna, maksimal, lalu dipasrahkan kepada Allah. Tidak pernah bersandar atau menganggap amal perbuatannya yang bisa menyelamatkan dia atau membebaskan dia, enggak. Nah, seperti itulah sifatnya para nabi, para salafus soleh, para ulama dan yang lain sebagainya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam hadisnya, lan yadkhula ahadun aljannata bi amalihi, tidak akan pernah satu pun orang masuk surga dengan amal perbuatannya. Tidak akan pernah satu pun orang masuk surga karena amal perbuatannya. Enggak ada. Satu pun enggak ada. Siapapun enggak pernah dan enggak akan pernah masuk surga karena amal perbuatannya. Bahkan para sahabat berkata kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, sekalipun engkau wahai Rasulullah. Katanya Rasulullah, wala ana, sekalipun aku. Illa an yataghamadani Allah birahmatih, kecuali Allah memberikan kepadaku rahmatnya. Kecuali Allah memberikan kepadaku rahmatnya. Nah ini mengajarkan apa? Kita tidak bersandar dengan amal perbuatan kita. Nah itu orang-orang beriman itu gak pernah bersandar dengan amal perbuatannya. Jadi menjadikan amal perbuatannya sebagai bahan penyelamat. Enggak. Jadi mereka bisanya berbuat, melakukannya dengan maksimal, setelah itu dipasrahkan kepada Allah. Tergantung Allah, apa kata Allah. Itu para salafus soleh. Itu para anbiya, itu para ulama. Sehingga apa kata Allah sudah? Enggak ngelihat amal perbuatannya, banyak sedikit mereka enggak nganggep. Pokoknya mereka melakukan, mengerjakan. Itu dijadikan penyelamat, mereka enggak ngurus. Apa kata Allah sudah? Pasrahkan kepada Allah. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena kita enggak masuk surga dengan amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita itu bisa membuat kita mendapatkan rahmat gitu aja. Jadi ibadah kita, ketaatan kita, kebaikan kita tidak bisa membuat kita masuk surga. Yang bisa membuat kita masuk surga adalah rahmat. Lah kita bisa mendapatkan rahmat dari kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Nah, ibadah ini yang bisa membuat kita mendapatkan rahmat. Dengan rahmat kita masuk surga. Nah, karena itu kan jangan pernah kita bersandar dengan amal ibadah kita. Tetapi kita harus mengerjakan amal ibadah itu dengan baik, sempurna, dan maksimal. Ya, maksimal. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita selalu melakukan ibadah ketaatan, dan mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah min ahli jannah, daripada penghuni surga, penduduk surga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kita kehidupan yang baik di dunia, di barzah, dan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup amal, menutup usia kita dalam keadaan baik, husnul khatimah, diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.